melanjutkan membaca kitab Ada Uwat Dawa. Baik, sebelumnya kita menyebutkan hasungan untuk mendatangi majelis zikir, majelis ilmu, untuk bergabung dengan orang-orang yang berada di majelis ilmu, majelis yang tidak akan celaka siapapun yang bersama dengan mereka. Baik, berikutnya insya Allah sebelum kita masuk pada kitab, kita akan membaca sedikit sebagian daripada tarjamah mu'alif rahimahullah ta'ala, supaya kita kenal siapa imam al-allamah Syaikhul Islam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ini. Baik, yang pertama nama beliau adalah Muhammad Abu Abdillah. Muhammad kunyahnya Abu Abdillah Ibnu Abi Bakr Ibnu Ayyub Ibnu Sa'ad Muhammad Abu Abdillah Ibnu Abi Bakr Ibnu Ayyub Ibnu Sa'ad Az-Zur'i. Az-Zur'i ini nama beliau. Mu'allif rahimahullah ta'ala Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Az-Zur'i rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian tahun kelahiran beliau, wulida rahimahullah ta'ala sanah idha watisin wasit tumi'ah idha watisin wasit tumi'ah enam ratus sembilan puluh satu hijriyah. Disebutkan oleh Salahuddin As-Sabhati, Salahuddin As-Sabhati di dalam Al-Wafi bil Wafayat, dalam kitabnya Al-Wafi bil Wafayat, qala anna wiladatahu fi yaum as-sabi' Safar. Anna wiladatahu fi yaumi sabi' min as-Safar. Bahasanya beliau lahir pada tanggal 7 Safar. 7 Safar tahun 691. 691 Hijriah. Qala al-Muwafiq liyaumin liyaumi tsamaniyah wa isrun yanayir. Al-Muwafiq liyaumi tsamaniyah wa isrun yanayir al-Itsnain wa tis'in wa mi'atain wa alf. Al-Muwafiq liyaumi tsamaniyah wa isrun yanayir itsnain wa tis'in wa mi'atain wa alf, yang bertepatan pada tanggal 28 Januari 1292 Masehi. 1292 Masehi. Baik, ini disebutkan oleh As-Sabhati. Dan ini diantara kitab Tarojim yang menyebutkan dengan pasti ya hari, tanggal lahir Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di Al-Wafi fil Wafayah. Ya, di terjemah-terjemah yang lain tidak disebutkan dengan pasti hari tanggal kelahiran Ibnu Qayyim Abu Abdillah Muhammad Ibni Abi Bakar. Ya. Baik. As-Sofati ini ulama Adimaski ya. Wafat sana Arba Wasitin Wasabumi'ah. Arba Wasitin Wasabumi'ah. Ali Akbar. Tidak punya apa-apa ya? Kita ditulis. Baik. Ini nama beliau dan tahun kelahiran beliau. Baik, kemudian beliau dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik, sebelumnya di sana ada ulama lain yang dinisbahkan kepada Al-Jauzi, ya. Yakni Abdul Faraj Abdul Rahman Ali ibn Muhammad Al-Qurashi At-Taimi Al-Baghdadi yang disebut dengan Ibnul Jauzi, ya. Ibnul Jauzi. Ini beda, ya. Ini berbeda. Ini sahib sifatus sofwa ya. Abdul Farad Abdul Rahman Ali ibn Muhammad Al-Qurashi At-Taimi yang terkenal dengan Ibnul Jauzi ya. Nah, sedangkan mu'alif kita ini adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Saya disebutkan beliau dikenal dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini karena sebab bapak beliau rahimahullah ta'ala adalah mudir Madrasah Al-Jauziyah ya. Madrasah Al-Jauziyah beliau adalah orang yang mengurusi sekolahan Al-Jauziyah. Maka putra-putra beliau ya, keturunan beliau disebut dengan dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Anaknya orang yang mengurusi Madrasah Al-Jauziyah. Baik. Nah, letak Madrasah Al-Jauziyah ini adalah di tengah kota Damaskus, ya, Damaskus. Di tengah-tengah kota Damaskus yang didirikan oleh seorang yang bernama Abdul Makasin Muhyiddin Yusuf Ibnul Jauzi. Ya. Al-Qurashi Al-Bakri Al-Baghdadi. Sekolah Al-Jauziyah ini didirikan oleh seorang yang bernama Muhyiddin Yusuf Ibn Al-Jauzi Al-Qurashi Al-Bakri Al-Baghdadi. Sana Ibnain wa Khamsin Wasit Tumiat. Pada tahun 652 Hijriah bertepatan pada tahun 1254 Masehi. 1254 Masehi. Nah, karena pendiri dari madrasah ini adalah Ibnul Jauzi ya, maka sekolahnya itu dikenal dengan nama pendirinya, Madrasah Al-Jauziyah. Madrasah Al-Jauziyah. Kemudian madrasah ini sekarang sudah tidak ada, ya, bangunannya sudah hancur. Pada tahun 820 Hijriah terbakar sekolah ini, ya, terbakar, terjadi kebakaran di sekolah Al-Jauziyah ini. Kemudian dibangun kembali oleh Al-Qadhi An-Nablusi. Al-Qadhi An-Nablusi, ya, pada tahun 820. Ya. Kemudian di akhir abad 13 Hijriah, ya, atau 19 Masehi, di akhir abad 13 Hijriah atau 19 Masehi, terjadi penjarahan, ya, di madrasah ini dijara barang-barangnya oleh masyarakat, ya, sehingga kebanyakan harta yang bernilai di sekolah itu habis, ya. Kemudian setelah itu bangunannya dijadikan sebagai mahkamah, ya. Dijadikan sebagai mahkamah. Kemudian pada tahun 1344, ya, 1344 atau 1952 ini era kolonial, ya, era penjajahan. Orang-orang Eropa menjajah negeri-negeri muslimin, ya. Maka pada tahun itu madrasah ini kena bom oleh tentara Prancis, ya. Oleh tentara Prancis. Kemudian dibangun kembali pada tahun 1360 oleh Kementerian Wakaf Suriah, ya. Damaskus itu di negeri Syria, ya. Suriah yang sekarang sedang terjadi kegoncangan. Nasallallahu an rabbil arsyil alim an yakuka qurbahum. Baik, ini sedikit tentang Madrasah Al-Jauziyah yang mualif kita ini Imam Ibnu Qayyim dinisbahkan kepadanya, ya, sekolahan Al-Jauziyah. Baik, kemudian belajarnya beliau pada usia 7 tahun beliau belajar kepada para masyayikh, ya. Yang pertama adalah bapak beliau Abu Bakar Ibnu Ayyub, ya. Abu Bakar Ibnu Ayyub, ya. Kemudian setelah perjalanan menuntut ilmu sampai akhirnya beliau bertemu dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada tahun 712 Hijriah, ya. Pada tahun 712 Hijriah. Berarti usia pria berapa? Yang mana? Lahirnya tahun berapa tadi? 691 sampai 712. Berarti usia pria berapa? Salam ketemu. Berapa? Usia beliau 21 tahun bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mulazamah dengan beliau sampai wafatnya Syekhul Islam pada tahun 728. 728 wafat di penjara. Baik. Beliau senantiasa mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kemanapun beliau pergi, ya, di penjara di Mesir ikut ke Mesir, ya, di penjara di Damaskus ikut di Damaskus, ya. Terus sampai wafatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di Damaskus. 712 sampai 728. Berapa tahun beliau mulazamah? 16 tahun, ya. Baik, 16 tahun mulazamah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, dan ketika masih belajar dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau sudah mengajar, ya. Beliau sudah mengajar. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di antara murid dari Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya beliau berkata, wa akhadha anhu ilma falkun kathirun min hayati sayfihi ila an mata, dan mengambil dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala ilmu makhluk yang banyak, yakni manusia yang banyak belajar kepada beliau pada masa hidup syekhnya, pada masa hidup syekhnya sampai meninggal. Qala tanfa'u bihi wa kana al-fudala yu'azzimunahu wa yatatalamaduna alayhi kabni Abdil Hadi wa ghairihi. Baik, maka manusia mengambil manfaat dari beliau rahimahullah ta'ala, dan juga orang-orang yang mulia mengagungkan beliau dan belajar dari beliau seperti Ibn Abdil Hadi, ya. Ini ulama muhaddits. Baik. Ini pertemuan beliau dengan gurunya yang paling besar pengaruhnya terhadap Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian beliau bersama gurunya di penjara diganggu oleh lawan-lawannya karena permasalahan-permasalahan ilmiah, ya, karena perkara-perkara yang terkait dengan agama. Di antaranya adalah karena perbedaan pendapat fatwa tentang talak tiga, tentang talak tiga, apa hukumnya orang yang mentalak tiga pada satu majlis. Nah, ketika itu qadhi yang ditunjuk oleh penguasa menyatakan terjadi ya talak tiga dalam satu majelis itu teranggap gitu. Kemudian Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah berfatwa adalah talak satu ya. Baik, demikian pula tentang fatwa-fatwa beliau yang mengharamkan ziarah kuburan para wali ya. Mengharamkan ziarah kuburan para wali ya. Demikian pula terkait dengan asma wa sifat ya. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis fatwa Hamawiyah dan akidah al-wasitiyah yang di dalamnya disebutkan akidah sunnah jamaah tentang asma wa sifat, kemudian membuat marah ya para musuh-musuhnya, orang-orang yang tidak sepakat dengan beliau terkait dengan asma wa sifat tersebut ya, maka mereka menghasut para pemimpin untuk memenjarakan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya. Kemudian beliau meninggal dunia di penjara dan Ibnu Qayyim ikut di penjara, dan masih beberapa tahun setelahnya beliau di penjara kemudian dilepaskan setelah kematian gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tersebut. Baik, dan banyak mawakif tentang sikap beliau ya, asadat bilhaq, menampakkan al-haq, mendakwahkan al-haq ya, walaupun musuhnya banyak, musuhnya terus berusaha untuk menjatuhkan beliau ya. Baik, dan demikianlah senantiasa sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya yang beriman ya, akan senantiasa mendapatkan gangguan, akan senantiasa mendapatkan azab. Baik, akan tapi yang demikian itu tidaklah memadaroti mereka. Lan yadurrukum illa adza. La yadurrukum illa adza. Baik. Kemudian ucapan para ulama tentang beliau ya, di antara yang bisa kita sebutkan, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ini dari imam-imam mazhab Asy-Syafi'iyah ya, yang kebanyakan pada masa ini orang-orang Syafi'iyah itu sangat memusuhi Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ya. Baik, imam mereka ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu menyatakan, walau lam yakun li syaifi taqiyyin minal manaqibi illa tilmidhu syahir asyaif Ibnu Qayyim al-Jawziyah, walau lam yakun li syaif taqiyyin minal manaqib illa tilmidhu syahir asyaif Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jawziyah sahibu tasanif an-nafi'ati sa'irah allatin tafaha bihal muwafiq wal mukhalif ya. Qala kana ghayatan fid dilalati ala idhami manzilatihi. Sayyid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memuji kedua alim ini, Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan kalau seandainya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu tidak memiliki keutamaan selain muridnya yang terkenal yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Kalau seandainya Ibnu Taimiyah itu tidak punya kemuliaan, tidak punya kelebihan kecuali hanya satu. Apa itu? Yaitu muridnya yang terkenal Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memiliki tulisan-tulisan yang bermanfaat, yang beredar di negeri-negeri kaum muslimin, yang mengambil manfaat dari tulisan-tulisan Ibnu Qayyim itu orang-orang yang sepakat dengan beliau, ya. Orang-orang yang sepakat dengan beliau ataupun orang yang menentang beliau, orang yang kawan dan lawan semuanya mengambil manfaat dari taklifnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala kana ghayatan fi tilalati ala idami manzilatihi, maka dengan satu keutamaan muridnya ini saja menunjukkan tentang agungnya kedudukan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan juga beliau mengatakan tentang Ibnu Qayyim rahimahullah, kana jari'ul jinan wasi'ul ilmi arifan bil khilafi wa madzhabis salaf. Beliau adalah seorang yang sangat pemberani hatinya, sangat pemberani, sangat luas ilmunya, mengetahui perbedaan-perbedaan mazhab-mazhab salaf, ya, dalam perkara agama. Beliau mengetahui perselisihan permasalahan-permasalahan agama tersebut, apa yang ada dari pendapat-pendapat para ulama, ya. Baik. Berikutnya berkata muridnya Ibnu Rajab al-Hambali. Ibnu Rajab al-Hambali beliau menyatakan, wala ra'aitu awsa'a minhu ilman wala a'rafa bimana bima'anil Qur'ani wa sunnah wa haqa'ikil imani minhu wala ra'aitu awsa'a minhu ilman. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih luas ilmunya, wala arafa bima'anil Qur'ani wa sunnah wa haqa'iqil imani minhu, dan juga aku tidak mengetahui orang-orang yang lebih mengetahui tentang makna-makna Qur'an dan sunnah, orang yang lebih mengetahui tentang hakikat-hakikat keimanan dibandingkan dengan beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala wa laysa huwa bil ma'sum walakin lam ara fi ma'nahu mithlahu. Akan tetapi tetap walaupun seluas apapun ilmu beliau, ya, beliau tidak ma'sum, ya, bukan seorang yang terjaga dari kesalahan, ya. Akan tetapi lam ara fi ma'nahu mithlahu, aku tidak mengetahui orang yang memiliki keutamaan sedemikian yang sama dengan beliau, ya. Tidak ada yang menyamainya. Baik, demikian pula Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, qala wa kullu tasanifihi marhubun fiha bainat tawa'ifi. Dan seluruh tulisan-tulisan Ibnu Qayyim sangat dicintai oleh kelompok-kelompok kaum muslimin, sangat dicintai oleh kelompok-kelompok kaum muslimin. Qala lahu min husni tasarrufi ma'al uhubati zaidati wa husni siyak ma yaqdiru alaihi ghalibul musannifin. walahu min husni tasarrufi ma'al udhubati zaidah. Dan beliau dalam tulisannya itu memiliki cara yang sangat bagus, ya, sangat bagus cara penyajian ilmu di dalam kitabnya, ma'rubah, dan dengan lafaz-lafaz yang sangat segar, yang sangat menyenangkan. Wa husni siyak, demikian pula konteksnya juga sangat bagus, siyaknya, kalimat-kalimatnya sangat sangat bagus. Ma la yaqdiru alaihi ghalibul musannifin, sesuatu yang tidak dimampui oleh kebanyakan para penulis. Para penulis tidak mampu mendatangkan tulisan yang seperti itu. Qala bi haitsu ta'ashshaqal ifham kalamahu wa tamilu ilaihi al-adhan wa tuhibbul qulub. Maka seorang yang membaca kitab beliau, ya, yang membaca tulisan-tulisan beliau akan sangat mencintainya, ya. Ucapan-ucapan beliau sangat mendatangkan kecintaan pembacanya, ya. Sangat besar kecintaannya dan sangat menjadikan pikiran pembaca itu condong kepadanya, dan kecintaan hati pembacanya itu sangat besar kepadanya. Tasakal ifhami kalamahu wa tamilu ilaihi al-adhan wa tuhibbul qulub. Baik, maka ini akan dirasakan orang-orang yang membaca kitab beliau, ya, dalam menjelaskan suatu permasalahan, ya, dalam menjelaskan sebuah faedah, maka beliau sangat bagus siapnya, konteksnya, ya, sangat menjadikan hati kita condong kepadanya, sangat senang, ya, sangat merasa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, ya. Baik, maka ini diantara ucapan para ulama. Baik, satu lagi kita sebutkan ucapan Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Qala rahimahullah, qala al-faqihul imamul mufti al-mutafannin. Al-faqih, al-imam, al-mufti, al-mutafannin, an-nahwi. Ini pujian-pujian yang sangat besar. Seorang yang faqih, seorang imam, seorang mufti yang menguasai fan, fan ilmu-ilmu syariat, ya, an-nahwi. Dan masih banyak ucapan dari para ulama tentang beliau rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian di antara mu'allafat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara tulisan-tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, saya disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid, balagha mu'allafatuhu 98 mu'allafan. 98 mu'allafan. Tulisan-tulisan beliau mencapai pada hitungan 98 kitab. Baik, di antaranya ahkamu ahli zimmah. Ahkamu ahli zimmah. Dan yang kedua, ighatsatul lahaban min masayidis syaitan. Ighatsatul lahaban min masayidis syaitan. Kemudian yang ketiga, bada'ul fawaid. Bada'ul al-fawaid. Dan yang keempat, at-tibyan fi aqsamil Qur'an. At-tibyan fi aqsamil Qur'an. Dan yang kelima, al-jawabul kafi liman sa'ala 'anil dawa'is syafi. Al-jawabul kafi liman sa'ala 'anil dawa'is syafi. Atau juga disebut dengan ad-da'u wad-dawa. Kitab yang akan kita pelajari ini insyaallah. Baik. Kemudian yang keenam, hadil arwah ila biladil akhraf. Hadil arwah ila biladil akhraf. Kemudian berikutnya, raudatul muhibbin wa nuzhatul mustaqim. Raudatul muhibbin wa nuzhatul mustaqim. Kemudian yang delapan, ya delapan. At-tibbun nabawi, at-tibbun nabawi, at-tibbun nabawi. Sembilan, iddatus sabirin wa dakhiratus syakirin. Iddatus sabirin wa dakhiratus syakirin. Baik, kemudian yang sepuluh, ini terakhir yang kita sebutkan, ya. Miftahu dari sa'adah. Miftahu dari sa'adati. Dari sa'adati. Wa mansuru wilayatil ilmi wal iradah. Miftahu dari sa'adati. Wa mansuru wilayatil ilmi wal iradah. Baik, ini diantara karya Asyik Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, beliau wafat pada tahun 751. Wafat pada tahun 751 Hijriah. Al-Muwafiq lisanah khamsin wa thalathumi'ah wa alf. Al-Muwafiq lisanah khamsin wa thalathumi'ah wa alf. 1350 Masehi. Baik, ini sedikit dari terjemah Mu'allif Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita bisa mengikuti akidah beliau, amalan beliau, dakwah beliau. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan beliau di hari kebangkitan nanti. Baik, ila huna nasallallahu taufiq li sami sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.